kene mati. Mergo kuke yang ngombe cius yang tak senengi. Bapwe pengen bapwe gelem naik kue yang modar. Daripada minum oplosan hai cepatlah kau sadar. Kan yusir kandang oplosan mending tak singkiri. Ciu lah penak